إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي في الدنيا yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan ke bab 36 yaitu doa liqa'il adwi wa di sultan, maka ada tambahan berkaitan dengan tambahan keterangan berkaitan dengan doa yang terakhir yaitu Allahu Allah Rabbi la usyiku bihi syai'a. Kemarin kita baca di Sarah Hisnul Muslim bahasanya Allahu Allah di sini adalah munada, membuang huruf nida. Sehingga maknanya adalah ya Allahu ya Allahu. Itu i'rab yang disampaikan oleh pensyarah Hisnul Muslim. Namun ada penjelasan yang lain yang nampaknya lebih bagus, yaitu penjelasan Syabdur Razak di Fiqih Adiyah Awal Adhkar. Beliau mengatakan bahasanya Allahu yang pertama itu mubtada, sedangkan khobarnya adalah Rabbi, sedangkan Allah yang kedua adalah taukid lafzi. Sehingga Allahu Allahu Rabbi, sehingga kalimatnya adalah Allah adalah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini kalau i'rab yang disampaikan oleh Syabdur Razak. Kalau yang disampaikan oleh pensyarah, maka ya Allah ya Allah, wahai Rabbku, aku tidak menyekutukanmu dengan sesuatu apapun. Maka i'rab dari yang disampaikan oleh Syabdur Razak ini lebih baik karena menyebabkan kita tidak perlu takdir. Dan hukum asal kalimat dalam bahasa Arab adalah tanpa takdir. Kalau Allahu Allahnya di sini adalah munada, maka di sini disampaikan perlu takdir, yaitu apa permintaannya? Memanggil, maka setelah memanggil maka perlu permintaan. Sehingga memerlukan takdir. Yang di sini oleh pensyarah Hisnul Muslim dikatakan takdirnya adalah farij ani mabi minal kurabi. Maka di sini memerlukan takdir. Sehingga kalau kita bisa pakai i'rab tanpa takdir, maka itu lebih baik daripada di i'rab dengan menyebabkan kita harus mencarikan takdirnya. Ya, kemudian bab yang ke-36 adalah doa liqa'il adwi, doa ketika berjumpa dengan musuh, wadhi sultan, dan seorang yang memiliki kekuasaan. Yang dimaksud dengan wadhi sultan adalah yang memiliki kekuatan dan kemampuan, atau dengan bahasa lain yaitu semua orang yang memiliki yadun qahiratun, kekuatan untuk memaksa ala nasi orang lain. Maka ketika kita berjumpa dengan musuh atau seorang penguasa yang kita takutkan keburukannya, maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengatakan Allahumma inna naja'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami jadikan engkau di leher mereka. Wa na'udzubika min syururihim. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan mereka. Doa yang Nabi syariatkan tuh dibaca ketika takut ketemu preman atau takut ketemu penjahat, ya, musuh dan orang yang punya kekuatan yang menggunakan kekuatannya untuk menindas dan mendzalimi orang lain. Demikian diriatkan oleh Abu Dawud, dinilai oleh Al-Hakim, dan disetujui oleh Dhahabi dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ash'ari adalah nama kabilah di Yaman. Kabilah adalah orang Yaman. Di awal hadis dikatakan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khafa qauman," jika merasa takut dengan sekelompok orang, maka beliau berdoa dengan doa di atas. Tentang makna naja'aluka fi nuhurihim, ya Allah, kami jadikan engkau di leher-leher mereka. Fulan fi nahril aduwi, ja'altu fulanan fi nahril aduwi, jika dalam bahasa Arab ada kalimat aku jadikan fulan di leher musuh, artinya adalah di hadapan dan di hadapan musuh. Sehingga makna bebas untuk kalimat di atas, ya Allah, kami jadikan engkau, kami posisikan engkau di hadapan musuh-musuhku. Nah, kenapa untuk mengatakan di depan digunakan dan disebut adalah leher? Wa taksisun nahri bidzikri, dan yang disebutkan dalam kalimat ini adalah leher, karena bagian depan orang kan ada wajah, ada dada. Kalau kita ada di depan orang, maka ada, kita lihat wajahnya, dadanya, perutnya, lehernya. Kenapa bagian depan dipilih kata leher, tidak yang lainnya? Li'anal adwa, karena musuh itu akan menghadapkan binahri dengan lehernya, indal munahadah, ketika terjadi perlawanan, lil qital, ketika mau gulat. Ketika mau gulat hadapan, maka seorang musuh akan menampakkan lehernya. Kalau wajah, belum tentu. Kalau wajah, belum tentu. Kalau leher, pasti. Atau maksud saya, kalau orang itu dalam keadaan mau gulat, tentu pasti dia akan menghadapkan leher dan wajahnya kepada musuhnya. Wal makna, dan maknanya adalah, aku memohon kepadamu ya Allah, antatawalana, supaya engkau melindungi kami di arah yang mereka musuh itu ingin menyerang kami dari arah tersebut. Wa natawaqqa, dan kami berlindung denganmu dari serangan yang akan mereka hadapkan, mereka tujukan kepada kami. Fa antal ladzi tadfa'u sururahum, karena engkau lah ya Allah yang bisa mencegah kejelekan mereka dan mencukupkan kami dari keburukan mereka. Watahulu bainana, dan menghalangi kami dari kejahatan mereka. Kemudian boleh jadi dipilihnya kalimat ini, yaitu leher, tafaulan, sebagai bentuk harapan matinya si musuh. Maka ada dua penjelasan tentang kenapa dipilih kata-kata leher. Yang pertama, karena yang namanya orang berhadapan-hadapan untuk gulat, untuk berperang, maka seorang musuh akan menghadapkan leher dan wajahnya kepada musuhnya. Maka dipilihlah kata-kata leher. Dan yang kedua, ini adalah tafaul, adalah bentuk harapan, bentuk optimis, mudah-mudahan si musuh ini mati. Kemudian doa yang lain yang Nabi ajarkan adalah, Allahumma anta adudi, ya Allah, engkau adalah penolongku. Wa anta nasiri, engkau lah penolongku. Bika ahulu, maka denganmu aku berbuat. Wa bika asulu, dan denganmu, dengan bantuanmu aku bisa menyerang. Wa bika uqatilu, dan denganmu aku bisa melakukan peperangan. Diriatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan dimasukkan oleh Al-Albani di Sahih Sunan Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di awal hadis disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, sering kali beliau berkata ketika berjumpa musuh, Allahumma anta adudi, ya Allah engkau adalah auni, penolongku. Wabika ahulu, ahulu maknanya ataharaku, aku bisa bergerak, beraktivitas, berpindah dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Wabika asulu, dan denganmu aku bisa menyerang, dengan bantuanmu aku bisa melakukan serangan. Bika ahmilu alal adui, dengan bantuanmu maka aku bisa menyerang musuhku. Asulu di sini diambil dari kata-kata saulah yang maknanya adalah hamlah, serangan. Wabika uqatilu, dan dengan bantuanmu maka aku bisa melakukan peperangan atau aku bisa bergulat. Artinya dengan bantuanmu dan bantuanmu uqatilu, aku bisa melakukan perlawanan, aku bisa melakukan peperangan atau aku bisa gulat. Karena orang berkelahi itu dalam bahasa Arab juga disebut qital. Kemudian bacaan yang ketiga adalah pendek sekali, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dia adalah sebaik-baik penolong. Diriatkan oleh Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di lengkap hadisnya di sana disebutkan qalaha Ibrahim, bahasanya Ibrahim alaihissalam mengucapkan kalimat ini ketika dilemparkan ke dalam kobaran api. Dilemparkan ke dalam kobaran api. Maka dari keterangan Ibnu Abbas ini, maka Ibrahim itu dilemparkan dalam kobaran api. Berarti apinya sudah dinyalakan dulu, Ibrahim baru dilemparkan. Karena ada sebagian orang yang menjelaskan bahwasanya Ibrahim itu sudah diikat dulu, kemudian baru kayu bakar ditumpuk, baru api dibakar dalam keadaan Ibrahim sudah ada di tengah-tengah tumpuan kayu. Saya pernah lihat film anak-anak kayak gitu atau tapi ada yang mengatakan atau yang memberikan penjelasan semacam itu. Ya, maka ini satu hal yang kurang tepat. Satu hal yang kurang tepat karena berdasarkan perkataan Ibnu Abbas di sini. Karena bentuknya adalah ulqiya finnar. Maka api sudah dinyalakan, sudah berkobar-kobar, barulah Ibrahim dilemparkan. Jadi bukan Ibrahim diikat di tengah-tengah tumpuan kayu, kemudian kayunya dibakar. Tapi kayunya dulu dibakar, baru Ibrahim dilemparkan. Hina ulqiya finnar, pada saat Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api. Waqalahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan kalimat ini hasbunallahu wa ni'mal wakil diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalaha lahun nas, ketika ada seorang yang berkata kepada Nabi, inna nasa, sesungguhnya Abu Sufyan, qad jama'u lakum, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. An-nas di sini namanya al-am urida bihil khusus, lafadznya umum namun maksudnya adalah person tertentu. Kalau lafadznya an-nas ini artinya seluruh manusia, padahal bukan seluruh manusia yang dimaksud, adalah Abu Sufyan saja. Qalaha Ibrahim, kalimat ini dibaca oleh Ibrahim, Itu Ibrahim mengucapkan kalimat ini, hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan dalam kobaran api. Sebagai hukuman kepada Ibrahim, untuk Ibrahim dari kaumnya, ketika Ibrahim melakukan tindakannya, yaitu menghancurkan berhala-berhala kaumnya yang mereka sembah min dunillahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum Ibrahim itu menyembah asnam, patung-patung. Sebagaimana kaum Nuh juga menyembah patung. Dan terdapat perbedaan antara patung kaum Nuh dengan patung kaum Ibrahim. Kalau patung kaum Nuh itu adalah simbolisasi, simbol dari orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Simbol dari orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Sedangkan patung yang disembah oleh kaum Ibrahim adalah simbol dari kekuatan benda-benda angkasa. Jadi, kaumnya Ibrahim itu penyembah benda-benda langit. Ya, sebagaimana dalam surat Al-An'am, mereka menyembah matahari, mereka menyembah rembulan, mereka menyembah bintang. Nah, namun, bintang rembulan ini mereka simbolkan dengan patung-patung tertentu. Ya, atau bahasa bebasnya, ya mereka bikin patung, mereka katakan ini dewa matahari, ini dewa rembulan, ini dewa bintang A, bintang B, bintang C, dan seterusnya. Ini sama-sama patung, namun patung kaum Ibrahim itu berbeda dengan patung kaum Nuh. Waqalaha Muhammadun, dan kalimat ini diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalimat ini diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nu'aim bin Mas'ud mengatakan, "Innan nasa senya Abu Sufyan, senya manusia yaitu Abu Sufyan telah mengumpulkan pasukan untuk kalian." Yakni yang dimaksudkan oleh Nu'aim bin Mas'ud adalah Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Maka takutlah kalian, wahai sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad dan para sahabatnya dengan Abu Sufyan dan kawan-kawannya, dan janganlah kalian keluar ilaihim, menyerang atau mendatangi Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Walam tasma' ashabatu minhu, dan para sahabat tidaklah mendengar ucapan Nu'aim bin Mas'ud ini. Maka dalam hadis di atas ada terdapat dua am urida bil khusus hina qala lahu annasu innan nasa. Maka di sini ada dua kata yang statusnya adalah al-am urida bil khusus, kata-katanya umum, cakupannya luas, namun maknanya adalah person tertentu. Hina qala lahu annasu, maka annas pertama adalah seorang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Innan nasa, sesungguhnya manusia, nas kedua maknanya adalah Abu Sufyan. Ada dua kata, keduanya adalah maknanya luas, cakupannya banyak, padahal yang dimaksudkan cuma satu person saja. Fakharaju lahu, para sahabat pun keluar menuju Badar. Ini kejadian setelah selesai perang Uhud. Maka setelah selesai perang Uhud, Abu Sufyan mengatakan, kami tunggu kalian di Badar. Kami akan balas kekalahan kami di Badar. Demikian yang kita katakan atau disampaikan oleh Abu Sufyan. Maka setelah kepulangan para sahabat ke Madinah, kemudian mendapatkan tantangan itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat, ya, kita berangkat ke Badar. Nah, ketika itulah berkata Nu'aim bin Mas'ud, oh, ini Abu Sufyan mengumpulkan banyak orang, udah nggak usah pergi ke Badar, di sini saja. Faraju, maka para sahabat tetap keluar ke Badar. Ya, para sahabat tetap perang menuju Badar. Waqalu, dan mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa aqanu, dan mereka yakin bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala jarama, maka akhirnya atau tidaklah boleh tidak. Raja'u ghanimin salimin, mereka kembali dalam keadaan membawa ghanimah dan dalam keadaan sehat walafiat. Itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fangqalabu, maka kembalilah mereka dari Badar. Binikmati minallahi wa fadlin, dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sehat. Wa fadlin, dan anugerah dari Allah yaitu ghanimah. Lam yamsashum su'un, mereka tidak tertimpa keburukan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti ridha Allah. Wallahu dzul fadlin adzim, dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam memiliki karunia yang sangat-sangat besar. Maka ternyata Abu Sufyan itu tidak jadi dan merasa ketakutan. Akhirnya Abu Sufyan dan kawan-kawannya meninggalkan barang-barang mereka di Badar. Setelah itu Nabi dan para sahabat sampai ke Badar, tidak ada siapa-siapa, tidak ada tentara, tidak ada orang musyrik, malah ada barang-barang, ya sudah dibawa pulang. Inilah yang disebut dengan Perang Badar Surra. Dan dalam Perang Badar Surra ini tidak ada kurban apapun, ya, dan tidak terjadi bentrok fisik. Yang ini terjadi setelah Uhud. Asbunallah artinya yakfinallahu ta'ala. Allah lah yang mencukup kita dalam segala sesuatu. Wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil di sini maknanya adalah nikmat thiqah. Sebaik-baik zat yang kita percayai janjinya. Maka al-wakil adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna dari al-wakil adalah al-qayyimu, yang mengurusi. Al-kafil, yang menjamin rizki hamba-hambanya. Dan nikmat adalah kata-kata untuk pujian, sebagaimana bi'sa adalah kata-kata untuk celaan. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-37, ini dekat dengan bab sebelumnya. Judulnya doa Uman Khofa Dhulma Sultani. Doa yang disyariatkan untuk dibaca oleh orang yang merasa takut dengan kezaliman seorang penguasa. Allahumma rabbas samawati sab'i. Allahumma ya Allah rabba. Di sini membuang harfun nida. Wahai Rabb langit yang tujuh. Wa rabbal arsil azimi. Dan wahai Rabb pencipta dan pemilik ars yang besar. Kun licaran. Jadilah engkau pelindungku. Min fulan ibni fulan. Dari gangguan fulan bin fulan. Wa ahzabihi. Dan kelompoknya dan rombongannya. Min khalaiqika, yang merupakan sebagian makhlukmu. Lindungilah kami, jangan sampai ayafurta alaina ahadun minhum. Jangan sampai satu pun dari mereka yafurta alaina, melampaui batas kepada kami. Au yatgha, sama, yatgha juga melampaui batas. Azzajaruka, sesungguhnya mulia dan kuatlah jaruka, orang yang engkau lindungi. Wa jalla sana'uka, dan sungguh agung pujian untukmu. Wa la ilaha illa anta, dan tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dirimu. Bacaan ini adalah asar, mauquf, atau perkataan sahabat, yaitu tepatnya perkataan dan doa Abdullah bin Mas'ud, yang diriatkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kun li jaran, jaran di sini maknanya mujiran, penolong. Ya Allah, jadilah engkau sebagai penolongku, wa mu'inan dan pembantuku. Ayafurta alaiya ahadun minhum au ayataqa. Perkataan Abdullah bin Mas'ud ini adalah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan perkataan Musa dan Harun. Musa dan Harun berdoa ketika mau mendatangi Fir'aun karena khawatir nanti ditangkap kemudian dan disiksa oleh Fir'aun. Maka Musa berdoa, ayafurta alaina au ayatra. Ya Allah, lindungi kami jangan sampai Fir'aun itu bisa melampaui batas dan mendzalimi kami. Maka alaina diganti oleh Ibnu Mas'ud dengan alayya. Yang lainnya sama. Ini namanya iktibas. Maka yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ini disebut dalam ilmu balaghah disebut iktibas. Beliau nyuplik potongan ayat Al-Quran, namun dengan sedikit diubah-ubah, namun beliau tidak menisbatkan kalau itu sebagai ayat Al-Quran. Dan makna ayyufrita alaina au ayatra, itu maknanya adalah ayu ajil alaina bil qatli wal uqubah. Jangan sampai dia itu bisa menyegerakan pembunuhan pada diri kami atau hukuman untuk kami. Dalam bahasa Arab ada kata-kata farata alaihi fulanun, artinya adalah hajjala, menyegerakan. Ayatara, yatara maknanya melampaui batas dalam menyakiti. Azza jaruka artinya kawiya, sungguh kuat orang yang memohon perlindungan dengan dirimu. Jalla sana'uka dan sungguh agung sanjunganmu. Azuma as-sana'u 'alaika. Sungguh agung sanjungan sanjungan untukmu. Kemudian bacaan yang kedua masih juga perkataan sahabat, tepatnya adalah perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Diatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Maka kalau dari Ibnu Abbas, beliau mengajarkan doa Allahu Akbar, Allah A'azzu min khalqihi jami'a. Allah Zat yang teragung dari segala yang paling besar dari segala yang besar. Allah A'azzu min khalqihi, sehingga Allah lebih kuat dari seluruh makhluknya. Ya, sebagaimana pernah kita bahas bahasanya izzah itu memiliki tiga makna, ada izzatul quwah, ada izzatul syaraf, dan ada izzatul al-qahri wal ghalaba. Ada izzah itu bisa maknanya izzatul quwah, kuat, perkasa. Nah, bisa maknanya izzatu syaraf, mulia, agung. Dan bisa artinya adalah izzatul qahri wal ghalaba. Artinya adalah yang menang dan yang mengalahkan yang lainnya. Maka azu di sini wallahu alam, mungkin yang tepat adalah memaknainya dengan izzatul quwwah, bukan izzatu syaraf. Sehingga maknanya Allah A'azu, Allah lah yang lebih kuat dari seluruh makhluknya. Allah A'azu mimma akhafu wa ahdharu. Allah itu lebih kuat daripada yang aku takuti dan aku takuti. A'udhu billahi ladhi la ilaha illahu. Aku berlindung, meminta perlindungan kepada Allah, Zat yang tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia. Al-mumsiki samawati sab'i. Allah adalah Zat yang menahan langit yang tujuh, an yaqna, jangan sampai jatuh, alal ardi, menimpa bumi, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Dan Allah mengizinkan ketika Allah mengendaki untuk terjadinya kiamat. maka pada saat itu langit akan jatuh menimpa bumi. Aku mohon perlindungan min syari abdika dari kejahatan, kejelekan hambamu fulan yang namanya fulan. Maka abdika di sini ubudiyah ammah. Karena ini orang yang mau berbuat jelek, bukan orang saleh. Maka ini berarti penghambaannya adalah penghambaan yang bersifat umum. Karena ubudiyah penghambaan makhluk kepada Allah itu ada dua atau ada tiga macam. Yang pertama adalah ubudiyah ammah, penghambaan yang bersifat umum. Yaitu seluruh makhluk, seluruh manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk kepada hukum-hukum takdir Allah Subhanahu wa taala, hukum kauni atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka penjahat sekalipun ya juga hamba Allah, orang kafir sekalipun hamba Allah. Namun ada hamba Allah jenis yang kedua, ubudiyah khasah, penghambaan yang bersifat khusus, yaitu penghambaan terhadap hukum syariat. Nah, maka penghambaan yang bersifat khusus ini hanya ada pada manusia-manusia yang saleh. Dan ini adalah, sedangkan dalam doa ini, fulan itu adalah orang yang hendak berbuat jelek, berbuat buruk. Maka abdika fulan di sini adalah penghambaan bersifat umum. Wa junudi dan tentaranya, wa atba'ihi dan para pengikutnya, wa asya'ihi dan golongannya, rombongannya. Minal jinni wal insi, baik dari jin ataupun manusia. Allahumma kun li, ya Allah jadilah engkau, kun li, li jaran adalah pelindung untukku, min syarihim dari keburukan mereka. Jalla sana'uka wa azza jaruka wa tabaraka ismuka. Ya Allah sungguh agung sanjungan untukmu, sungguh mulia, sungguh kuat orang yang mohon perlindungan kepadamu, dan sungguh berkah namamu. Wa la ilaha ghairuka, dan tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dirimu. Ini dibaca sebanyak thalatha marat, sebanyak tiga kali. Allahu Akbar, Allah a'azzu min khalqihi jami'an, artinya maka pura betapa besar kedudukan seorang penguasa dan betapa besar, betapa hebat kekuatannya, maka Allah itulah yang lebih besar, Allah yang lebih kuat, Allah yang lebih agung darinya dan dari seluruh makhluk. Allah a'azzu mimma akhafu wa ahdharu, Allah yang lebih kuat daripada apa yang aku takutkan dan apa yang aku takutkan. A'azzu di sini maknanya aqwa. Nah, sebagaimana tadi kita sampaikan, izzah di sini adalah izzatul quwwah. Allahu aqwa wa a'zam, Allah adalah zat yang lebih kuat dan lebih agung, lebih mulia daripada makhluk ini. Yang di dalam hatiku khaufun, terdapat rasa takut, wa hadharun minhu, dan rasa takut padanya. Dari kata-kata sahabat Ibnu Abbas, mimma akhafu wa ahdhar, maka ini menunjukkan adanya takut yang diperbolehkan. Tidak semua rasa takut adalah terlarang. Maka ada takut yang statusnya adalah khauf tabi'i, rasa takut yang alami, rasa takut yang manusiawi, maka hukumnya boleh. Orang itu takut dengan musuh, dengan orang yang bengis, dengan orang yang kejam, itu wajar dan normal dan manusiawi. Nah, tidak dosa. Nah, maka di sini Ibnu Abbas mengatakan, saya punya rasa takut kepadanya. Dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari si fulan yang aku merasa takut kepadanya. Maka rasa takut dengan gangguan orang yang bengis, orang yang kejam, orang yang berdarah dingin, itu satu hal yang tidak dosa. Maka takut kepada musuh, takut kepada senjata tajam, takut kepada ular, dan takut pada binatang buas, atau takut alami yang tidak yang bukanlah merupakan cacat dalam tauhid. Orang yang memilikinya tidaklah tauhidnya cacat. A'udhu artinya astajiru, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah subhanahu wa ta'ala, min syari abdika, dari kejahatan hambamu yang namanya si fulan. Yang dimaksud dengan fulan di sini ya disebutkan nama orang yang dimaksudkan. Yaitu sebutkan nama alladhi yatihi minhu asyar, orang yang dikhawatirkan akan mendatangkan dan melakukan kejahatan dan keburukan. Dari kejahatan hambamu fulan, tentaranya, pengikutnya, dan asya'ihi. Asya' jamak dari syiah. Syiah maknanya adalah al-adba' wal-ansar, pengikut dan penolong, wal-a'wan dan penolong. Oleh karena itu maka tidak sepantasnya kita menyebut orang-orang Rafidhah dengan sebutan Syiah. Karena mereka menamai diri mereka dengan sebutan Syiah dengan makna Syiatu Ali. Pengikutnya Ali. Dan ini adalah pengakuan yang dusta dan tidak kita terima. Bahkan mereka melecehkan Ali dengan mempertuhankan Ali. Karena melecehkan itu tidak harus dengan menjatuhkan. Mengangkat terlalu tinggi itu juga melecehkan. Nah, ada orang yang enggak pintar, orang yang bodoh dibilang-bilang, "Masya Allah kamu ini pinternya." Itu ngejek itu. Orang bodoh, saya ini orang bodoh, kamu bilang, "Masya Allah hebat sekali kamu ini, cerdas banget, nah, pintar tenan." Nah. Padahal orang bodoh, kamu ini ngajak saya ini. IP-nya paling bawah, kamu bilang pinter. Maka melecehkan tidak harus dengan menjatuhkan. Mengangkat terlalu tinggi itu juga melecehkan. Maka pengakuan mereka orang-orang Rafidhah dengan mengatakan bahasanya kami adalah Syiatu Ali, pengikut Ali, adalah dusta. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menjatuhkan dan melecehkan Ali dengan meletakkan Ali, dengan memposisikan Ali bin Abi Thalib lebih dari kedudukannya. Kun li jaran, ya Allah jadilah engkau pelindung untukku, hamian wa hafidhan, penjaga dan pelindungku. Tabarakas muka, maknanya adalah sangat banyak keberkahan namamu. Artinya dijumpailah segala kebaikan jika namamu disebutkan. Maka jika nama Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan ketika menyembelih, maka hewannya jadi halal. Jika tidak, maka jadi haram. Jika orang mau berhubungan badan dengan istrinya dan menyebut nama Allah, bismillah, maka ini jadi sebab anak yang terlahir akan Allah jaga dari godaan setan. Demikian juga sebagaimana yang telah lewat, doa melepas pakaian adalah mengucapkan bismillah. Siapa yang mengucapkan bismillah ketika mau melepaskan pakaian, maka auratnya tidak akan ditonton, tidak akan dilihat oleh jin. Maka ini keberkahan nama Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan dibalik nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab berikutnya adalah doa alal aduwi, bab mendoakan jelek untuk musuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita berdoa mengucapkan Allahumma munzilal kitabi. Ini membuang harfun nida. Ya Allah, zat yang menurunkan Alkitab, sari al hisabi, wahai zat yang cepat hisabnya. Ahzimil ahzaba, hancurkanlah kelompok-kelompok tersebut. Allahumma ahzimhim, ya Allah, hancurkanlah mereka. Wa zalzilhum, dan guncanglah mereka. Guncangkanlah mereka. Diriatkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Munzilal kitabi, zat yang menurunkan kitab, artinya adalah Al-Qur'an. Alkitab di sini maksudnya Al-Quran. Kata-kata munzil yang menurunkan Al-Quran dan yang turun dari atas ke bawah. Maka kalimat ini dalil, dari sekian banyak dalil, dari ribuan dalil yang menunjukkan kalau Allah ada di atas sana dan tidak di mana-mana. Karena Allah menurunkan Al-Quran dan yang turun dari atas ke bawah, maka berarti Allah ada di atas sana dan tidak di mana-mana, tidak sebagaimana akidah Jahmiyah. Tidak pula sebagaimana akidah Ghulatul Mu'attilah. Tidak pula akidah Ghulatul Mu'attilah, orang yang ghulu dari Mu'attilah yang mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak bersambung dengan alam, tidak pula berpisah dengan alam. Maka sikap manusia tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ada yang ghulu menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dikatakanlah Allah ada di mana-mana. Inilah akidah Jahmiyah. Dan di samping itu ada yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan Allah itu di dalam alam tidak ada, di alam raya, di alam semesta ini tidak ada, di luar alam semesta juga tidak ada. Bersambung dengan alam semesta juga tidak, terlepas dari alam semesta juga tidak. Dan tidak ada satu hal yang lebih tepat untuk hal ini kecuali sesuatu yang tidak ada. Di alam semesta enggak ada, di luar alam semesta enggak ada. Ya apa itu? Ya sesuatu yang tidak ada. Maka sedangkan Ahlu Sunnah bersikap pertengahan dalam masalah ini. Ahlu Sunnah menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah, namun Allah Subhanahu wa taala berada di atas sana. Al-Sunnah tidak mengatakan Allah secara tidak langsung Allah itu tidak ada sebagaimana perkataan Ghulatul Mu'attilah, orang-orang yang mentaktil mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala yang ekstrim dalam masalah mengingkari sifat Allah. Demikian pula tidak pula sebagaimana Jahmiyah. Maka Al-Qur'an itu adalah munazal, maka doa ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu munazal, diturunkan bukan diciptakan. Maka Al-Quran itu diturunkan dan bukan diciptakan. Maka Al-Quran bukanlah makhluk, karena dia diturunkan dan bukan diciptakan. Hazim al-Ahzab, zat yang telah menghancurkan Ahzab, maknanya adalah asnaf al-kufar, berbagai kelompok orang-orang kafir. Ahzim him wa zalzil him, hancurkanlah mereka dan guncangkanlah mereka. Artinya patahkanlah kekuatan mereka dan ganggulah mereka dan guncangkanlah mereka dengan berbagai kesulitan. Para pakar bahasa Arab mengatakan bahasanya zilzal atau zalzalah maknanya adalah asyadaid, adalah berbagai kesusahan yang mengguncang manusia, mengguncang dada dan perasaan dan hati manusia. Kemudian bab berikutnya masih mirip-mirip dan dekat dengan bab-bab sebelumnya, mayakulu man khofa qauman, bacaan yang diucapkan oleh seorang yang merasa takut dengan gangguan sekelompok orang. Doanya adalah Allah makfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungilah aku dari gangguan mereka dengan cara-cara yang kau kehendaki. Diriatkan oleh Muslim. Dari sahabat Suhaib bin Sinan, Abu Yahya Arumi radhiyallahu anhu. Suhaib bin Sinan Arumi di sini disebut Arumi bukan karena beliau orang Romawi. Dia disebut Arumi bukan karena beliau orang Romawi. Beliau adalah orang Mekah. beliau adalah orang Arab, akan tapi diculik oleh orang, kemudian dijual di pasar budak. Nah, dia orang merdeka, diculik orang, kemudian dijual sebagai budak, kemudian dibeli sama orang Romawi. Kemudian dibeli sama orang Romawi, kemudian beliau tinggal lama bertahun-tahun di Romawi. Maka dia disebut Arumi, karena tinggal lama di Romawi, bukan karena orang Romawi. Dia orang Arab tulen. Nah, namun karena tinggal lama di Romawi, karena jadi budak, dan tuannya adalah orang Romawi, maka dia disebut Arumi. Wahada doa, dan doa ini terdapat dalam kisah Al-Hulam dan seorang pendeta yang terkenal. Kisah seorang anak kecil yang di tengah jalan mampir belajar di tempatnya pendeta. Setelah itu kemudian melanjutkan perjalanan belajar sama tukang sihir. Maka ketika raja ini mengutus pasukannya untuk membawa anak kecil ini ke gunung, ke tengah laut, maka anak hulam ini mengatakan, Allah makfinihim bimasyikta. Ya Allah, ikfinihim artinya adalah jagalah aku dan lindungi aku dari gangguan mereka bimasyikta, dengan cara-cara yang kau kehendaki. Dengan perkara yang kau kehendaki, min asbabil wiqayah wal himayah, dengan berbagai cara-cara perlindungan dan penjagaan yang kau kehendaki. Kemudian bab yang keempat pula adalah doa uman asobahu syakun fil imani. Bab tentang orang yang tertimpa keraguan-keraguan dalam imannya. Maka orang semacam ini, hendaklah dia pertama, yasta'idhu billahi, mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian yang kedua, yantahi amma syakka fihi, hendaklah dia berhenti dari hal yang dia ragukan, menghentikan pikirannya. Dua poin ini diambil dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan kemudian yang ketiga adalah mengucapkan amantu billahi wa rusulihi, aku beriman kepada Allah dan para utusannya. Poin yang ketiga ini diriatkan oleh Abu Hurairah, diriatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Lengkapnya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum. Setan mendatangi salah satu kalian lalu mengajaknya berpikir, siapakah yang menciptakan A? Siapakah yang menciptakan B? Maka ngajak diskusi. Setan datang ngajak diskusi, ngajak berpikir. Sampai akhirnya setan bertanya, siapakah yang menciptakan Allah? Fa'idha balarahu, maka jika telah sampai pertanyaan dari setan semacam ini, maka hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah, waliantahi, dan menghentikanlah diskusinya dengan setan. Gak usah diterus-teruskan. Ini mutafakun alaih dari Abu Hurairah. Kemudian dalam hadis yang lain, yaitu riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu annasu yatasaaluna. Tidaklah henti-henti manusia bertanya dan mempertanyakan. Sampai-sampai mengatakan hadza khalaqallahu al-khalqa. Allah telah menciptakan makhluk, faman khalaqallaha. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billahi. Maka siapa saja yang menjumpai pertanyaan semacam ini dalam pikirannya, maka adalah dia mengatakan, aku beriman kepada Allah. Dalam riwayat yang lain terdapat tambahan, dalam lafaz yang lain terdapat tambahan, wa rusulihi, dan para utusannya. Maka berkaitan dengan poin yang kedua, dan dia hendaklah berhenti. Maka yang dimaksud berhenti adalah al-i'rad an hadzal khatir al-batil. Hendaklah dia berpaling cuek dari cuek dengan lintasan yang ada dalam pikirannya yang merupakan lintasan kebatilan. Hendaklah dia mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk menghilangkan lintasan pikiran tersebut. Dan hendaklah dia bersegera untuk menghentikan lintasan pikiran tersebut bil istighal, dengan menyibukkan diri dengan perkara yang lain. Sudah berhenti. Nah, karena ini adalah kerjaan, ini muncul biasanya kalau orang itu nganggur. Maka gimana cara berhentinya? Ya sudah beraktivitas yang lain, apa nyapu atau apa, atau beraktivitas yang lain. Jangan tetap duduk termenung kemudian melayani pikiran dan godaan setan tersebut. Al-Maziri mengatakan waladhi yuqalu fi hadzal makna, di antara hal yang bisa kita katakan untuk menjelaskan makna hal ini, menjelaskan hadis di atas, makna hadis di atas dengan kita katakan bahasanya lintasan pikiran yang batil itu ada dua macam. Yang pertama adalah lintasan pikiran khawatir, ya, masuk bahasa Indonesia jadi khawatir. Khawatir jamak dari khawatir, artinya lintasan pikiran. Lintasan pikiran yang tidak permanen. Lintasan pikiran yang tidak permanen di hati. Dan lintasan pikiran yang tidak mendatangkan subhat, kesesatan pemikiran. Taat yang subhat itu datang, menimpa dan dialami oleh seseorang. Inilah lintasan pikiran yang bisa dicegah dengan cara berpaling, dengan cara cuek. Wa ala hadza yuhmalul hadis, dan hadis di atas yuhmal ditafsirkan ala hadza dengan lintasan pikiran jenis yang pertama ini. Wa ala misli hadan, semisal itu disebut dengan sebutan waswas. Lintasan pikiran yang semisal ini, yang tidak menetap, yang tidak permanen dalam hati seseorang, itulah yang disebut dengan waswas. Maka seakan-akan limakana, dikarenakan lintasan pikiran ini adalah satu hal yang terbang, satu hal yang muncul tanpa landasan, maka bisa dicegah bituni nadharan fi dalil, tanpa melihat dalil, tanpa melihat argumen. Karena lintasan pikiran ini tidak memiliki landasan, sehingga bisa kita pertimbangkan, sehingga bisa kita lihat, kemudian kita bandingkan dengan dalil yang mematahkannya. Karena ini tidak ada dasar ilmiahnya, maka ya caranya cuma cuek saja, tidak perlu dibantah dengan landasan ilmiah. Karena ini cuma lintasan yang tidak permanen, lintasan yang cuma sekedar was-was, lintasan yang tidak memiliki landasan dan pijakan berpikir. Kemudian yang kedua adalah lintasan hati yang permanen, yang menetap di hati, yang lintasan ini menyebabkan timbulnya subhat dalam hati, kerusakan akidah, kerusakan pikiran di dalam hati. Maka lintasan hati semacam ini tidaklah bisa dicegah illa bil istidlal, kecuali dengan kita ajukan dalil. Wan nazar, dan kita lihat fi ibtaliha, bagaimana cara untuk membatalkannya dan menghilangkannya. Wallahu a'lam. Maka lintasan pikiran yang kedua itu menjadi subhat dalam hati. Maka ini punya landasan berpijak. Maka lintasan pikiran semacam ini tidak akan hilang kecuali dengan ilmu nafi', ilmu manfaat itulah ilmu Quran dan Sunnah. Maka lintasan pikiran yang sesat dalam hati boleh jadi jenis yang pertama. Ini biasanya bukan ya cuma karena sekedar hati berpikir mengikuti ajakan setan. Maka caranya gampang, ta'awudz, sibuk dengan yang lainnya, hentikan pikiran tersebut. Bisa ditambah dengan mengucapkan aman tu billahi wa rasulih. Ada pelintisan hati yang kedua, itu gara-gara karena baca buku sesat, karena dengarkan omongan orang sesat, ya. Maka akhirnya timbullah pertama kali terlintas, kemudian akhirnya menetap di hati. Maka kalau bentuk kesesatan atau lintasan hati bentuk yang kedua semacam ini tidak bisa dibantah kecuali dengan sesuatu yang juga ada landasan berpikir, ada landasan ilmiah. Karena ini ada landasan berpijaknya. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan yang keempat, yaitu membaca firman Allah wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah adalah al-awal dan al-akhir, al-zahir dan al-batin, dan dia adalah maha mengetahui segala sesuatu. Ini juga athar perkataan sahabat, tepatnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriatkan oleh Abu Dawud, dinilai hasan oleh Al-Albani. Di awal athar disebutkan bahasanya ada seorang bernama kunyahnya Abu Jamil, yang nama aslinya Samak bin Al-Walid, salah seorang tabi'in, berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma syai'un ajidu fi nafsi, yakni syai'an nasyaqqi." Ada sesuatu yang aku jumpai dalam diriku, yaitu sesuatu berupa keraguan-keraguan tentang iman. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Idza wajadta fi nafsika syai'an," jika engkau jumpai dalam hatimu ada sesuatu keraguan-keraguan tentang iman, fakul, maka katakanlah huwal awwalul wal akhiru, dan seterusnya. Ma di sini adalah ma istifhamiyah, ayu syai'in ajiduhu, apakah sesuatu yang aku jumpai dalam hatiku ini. Maka dalam ayat ini huwal awwalul wal akhiru adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Dalam ayat ini terdapat empat nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW telah menjelaskan makna dari empat nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dengan Nabi katakan, "Anta awalu falaysa qablaka syai'." Ya Allah, engkau adalah zat yang awal, artinya tidak ada sesuatu pun sebelummu. "Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'." Dan engkau adalah zat yang akhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Maka setelah semuanya hancur, semuanya binasa, semuanya mati, maka tinggal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Tidak ada satupun yang tersisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa anta dhahir falaysa fawqaka syai'." Dan kau adalah al-dhahir dalam pengertian tidak ada sesuatu pun yang di atasmu yang tidak engkau ketahui. "Wa antal batin," dan kau adalah zat yang tersembunyi, "falaysa dunaka syai'." Tidak ada sesuatu pun di bawahmu yang tidak engkau ketahui. Maka empat nama ini mengandung makna al-ihatah, pengetahuan yang sempurna, yang mutlak. Ihatah zamaniyah, ini ada dalam kata-kata al-awal wal-akhir. Maka Allah meliputi semua zaman. Maka Allah meliputi semua zaman. Mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun waktu yang berlalu yang tidak Allah ketahui. Kenapa? Karena Allah terdahulu tanpa awal. Dan Allah lah yang tersisa setelah hancurnya seluruh makhluk. Maka tidak ada satupun masa yang tidak Allah ketahui. Kemudian yang kedua adalah makaniyah. Ihatah makaniyah, pengetahuan berkaitan dengan tempat. Ini diambil dari kata-kata al-zahir wal-batin. Maka al-zahir wal-batin maknanya adalah Allah mengetahui segala sesuatu dimanapun dia berada. Tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-awal dan al-akhir adalah ihatah zamaniyah. Artinya Allah mengetahui, ya, tidak ada satupun waktu yang tidak Allah ketahui. Tidak ada satupun kejadian yang tidak Allah ketahui. Karena Allah dulu tanpa awal. Dan Allah lah yang tersisa setelah hancurnya seluruh makhluk yang ada. Dan tidak ada satupun tempat yang tidak Allah ketahui. Karena adalah Allah adalah al-zahir dan al-batin. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini adalah doa supaya utang cepat lunas. Doa uqadaudain. Allah makfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal. Ya, tidak perlu dengan rezeki yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan cukupilah aku dengan anugerahmu sehingga aku tidak membutuhkan selain dirimu. Diriatkan oleh Tirmidzi dan dimasukkan oleh Al-Albani dalam sahih Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di awal hadis disebutkan ada seorang budak mukatab yang datang menghadap Ali dan mengatakan, aku tidak mampu untuk melunasi cicilanku, maka bantulah aku. Maka Ali radhiyallahu anhu, beliau tidak membantu secara finansial, mungkin karena beliau tidak ada, dan beliau ganti dengan beliau ajari doa ini. Ala u'alimuka, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku. Lau kana alaika mislu jabali sirin, seandainya engkau punya utang sebesar gunung sirin dainan, sebesar gunung sirin, semuanya isinya utang, adallahu anka, maka Allah akan melunasinya darimu. Allah akan datangkan sebab-sebab yang menyebabkan utangmu lunas. Qal, kemudian Ali mengatakan, kul, ucapkanlah, Allah makfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwaka. Maka berkaitan dengan masalah budak, maka ada yang namanya budak mukatab. Budak mukatab adalah seorang budak yang tuannya berkata kepadanya, jika engkau bisa menyerahkan kepadaku 1.000 rial misalnya, sehingga setiap bulan kau serahkan 100 rial, maka engkau merdeka. Lalu si budak ini menerima. Nah, jika budak ini menerima ucapan tuannya, maka ini disebut transaksi kitabah. Dan budak tersebut berstatus sebagai budak mukatab. Maka jika si budak itu bisa menyerahkan uang yang disyaratkan oleh pemiliknya, maka dia merdeka. Dan hak wala adalah miliknya. Faida ajaza, namun jika si budak itu tidak mampu, maka dia dikembalikan berstatus sebagai budak. Maka Ali mengatakan, seandainya engkau punya utang sebesar gunung sirin. Kata-kata gunung sirin di sini cuma fardun wa takdirun, pengandaian dan pengandaian. Dan ini kharijun makhujal mubalaghah, ini adalah ungkapan hiperbol. Artinya sebanyak apapun utangmu, bukan berarti kalau utangnya lebih besar daripada gunung sirin kemudian tidak lunas. Sebesar berapapun utangmu. Sirin adalah gunung di Ajain. Ajain bacanya mengikuti wazan fa'alin. Satu tempat di daerah Toye. Yang di sana terdapat gua-gua yang sangat banyak sekali. Yang gua-gua tersebut mirip rumah-rumah. Demikian kata Yaqut al-Hamawi, penulis kitab Mu'jamul Buldan. Ini nampaknya diambil dari kitab Mu'jamul Buldan, kata karya Yaqut al-Hamawi. Ikfini, dari kata-kata kafin ya. Kalau kafin artinya menahan. Yang ikfin yang tepat ya, wallah alam, dari kata-kata yakfi, kafa yakfi kifayah. Jika maka maknanya adalah, ya Allah, paling kalah dariku dan jauhkanlah dariku. Ya. sehingga enggak tepat kalau ini. Namun lebih tepat kita maknai, cukupkanlah aku dengan halalmu, dengan rezekimu yang halal, an sehingga jauh, an haramik dari barang-barang dan rezeki yang haram. Bihalalika an haramik, dengan rezekimu yang halal, sehingga jauh, an di sini menunjukkan mana jauh dan terhindar jauh dari terjumus dalam hal yang haram. Dan jadikalah aku merasa cukup dengan dirimu, dan sehingga aku tidak butuh, tidak memerlukan selain dirimu. Demikian juga bisa membaca doa alternatif, doa yang kedua. Allahumma inni a'udzuka minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal dhala'at daini wa ghalabati rijal, yang telah kita bahas di pertemuan yang lewat. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa radhiyallahu anhu, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagian doa yang kemarin belum kita bahas, sebagian pertanyaan yang kemarin belum kita bahas, doa apa untuk orang yang sedang menguap, kenapa tidak ada pada Hisnul Muslim? Jawabannya, tidak ada bacaan khusus ketika menguap. Tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bacaan untuk menguap. Kalau orang Saudi, orang awam Saudi, bikin bacaan sendiri, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau orang di tempat kita istighfar, a'udzubillahi astaghfirullahaladzim. Ini semua tidak ada dalilnya. Untuk ta'awud telah terdapat banyak fatwa ulama Saudi tentang masalah ini yang mengatakannya adalah bid'ah. Ta'awud ketika menguap itu satu amal yang bid'ah yang mengada-ada, tidak ada dalilnya. Apa penyimpangan MTA, Majelis Tafsir Al-Quran? MTA memiliki beberapa penyimpangan akidah. Yang pertama, mereka berakidah dengan akidah khawarij dalam masalah syafaat. Ya, menolak adanya syafaat. Syafaat dalam artian orang yang masuk neraka karena syafaat, kemudian keluar dari neraka dan masuk surga. Mereka ingkari. Karena mereka memiliki akidah bahasanya orang yang masuk neraka tidak akan keluar dari neraka. Semua yang masuk neraka maka kekal di neraka. Maka tidak ada jahannamiyun, mantan-mantan neraka yang masuk ke surga. Demikian juga mereka mengingkari jin. Mereka tidak mengakui adanya jin, dan ini sebagaimana akidah Ahmadiyah. Tidak percaya adanya jin. Dan mereka memiliki usul yang menyimpang, memiliki aslan dalam masalah agama yang menyimpang, yaitu tidak menerima hadis jika hadis tersebut adalah berisi tambahan yang tidak ada dalam Al-Quran. Kalau ada satu hadis yang berisi tambahan yang tidak ada dalam Al-Quran, dan mereka anggap hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, maka mereka menolaknya. Maka mereka tidak menerima hadis yang melarang tentang larangan memakan binatang yang bertaring, ya, karena dianggap ini tambahan dari empat hal yang ada dalam Al-Quran. Demikian juga mereka menolak hadis tentang masalah badal haji, haji digantikan oleh orang yang lain, karena dianggap bertentangan dengan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Setan tidak mengetahui isi hati manusia. Bagaimanakah dengan pikiran manusia? Apa yang bermaksud dengan berpikir dengan hati? Setan datang memberikan was-was, maksudnya. Was-was, kemudian mengajak diskusi, ditanyai siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai akhirnya siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun setan, maka setan tidak mengetahui niat dan maksud hati manusia. Bolehkah membeli barang dari perusahaan MLM? Kalau barangnya halal, maka boleh membelinya. Namun tidak boleh mengikuti sistemnya. Apakah boleh sholat memakai sajadah? Jika memang perlu dengan perlu ke masjid dengan tambahan sajadah karena karpet masjid bau atau karena karpet masjid kasar atau karena tidak dapat karpet karena dan dingin, maka tidak masalah orang sholat dengan membawa sajadah. Akan tapi jika ini karena hulu dalam atau kena was-was dalam toharoh, jangan-jangan ada najisnya, maka saya bawa karpet supaya jelas aman dari najis, maka ini niat yang tidak benar dalam membawa sajadah ke masjid. Atau karena anggapan bahasanya, ya orang soleh itu kalau pergi ke masjid maka bawa sajadah di lehernya, itu syarat orang yang soleh, maka juga enggak boleh. Jika witir dengan satu rakaat duduk yang benar, tawar atau iftiros, ini tergantung kita mengambil pendapat Imam Ahmad ataukah Imam Syafi'i. Kalau mengambil kaidahnya Imam Syafi'i, semua duduk yang setelah itu salam maka tawar, ya maka tawar. Namun jika kita mengambil kaidahnya Imam Ahmad, bahasanya tawar hanya ada dalam sholat yang memiliki dua tasyahud, ya, berarti iftiros. Maka jika seorang itu merajikan pendapat Imam Ahmad, ya maka berarti dia iftiras. Jika seorang itu merajikan pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini, tawar. Dan semuanya adalah salafi. Karena ada orang pernah bilang sama saya, Ustaz, ternyata kalau salafi itu Jumatan, ini ya iftiras. Tidak, tawar juga salafi. Jumatan tawar juga salafi. Bukan kemudian salafi harus begini, harus begitu. Dua-duanya salafi. Fikihnya Imam Ahmad ya fikihnya salafi, fikihnya Imam Syafi'i juga fikihnya salafi. Jika selesai ruku, yaitu pada saat itidal, mana pendapat yang paling kuat, tangan diturunkan atau tetap bersedekah? Dalam masalah ini, Imam Ahmad punya tiga kaul. Di salah satu, beliau pernah ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan sedekah. Di kesempatan yang lain, beliau ditanya tentang masalah ini dan beliau mengatakan diluruskan. Di kesempatan yang lain, beliau ditanya tentang masalah ini, jawaban beliau bebas. Kamu mau sedekap, kamu mau lurus, dua-duanya boleh. Dan yang paling tepat, ya, insya Allah adalah pendapat yang ketiga. Mau sedekap boleh, mau lurus juga boleh. Sebagaimana fatwa Imam Ahmad di salah satu dari tiga kaulnya dalam masalah ini. Wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa karena sebab anaknya, maka wajib qadha dan membayar fidyah. Apakah ada pendapat yang lain? Apakah pendapat di atas merupakan pendapat yang kuat? Pendapat di atas pendapat Syafi'iyah, pendapat Hanabilah. Ya. Nah, insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah cukup dengan fidyah saja. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Apakah Wahabi dan Salafi itu sama? Wahabi adalah sebutan orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Salafiyah, dengan Salafi, kemudian menyebutnya dengan sebutan Wahabi. Mengapa terlihat tidak adil? Kaum wanita mendapatkan pahala fadilah sholat seperti sholat di Masjid Nabawi, sedangkan mereka hanya sholat di rumah saja. lantaran hadis Nabi yang menyatakan sholat wanita di rumah, rumah mereka lebih utama daripada sholat di masjid, dan kita tahu bahasanya masjid yang dimaksudkan adalah Masjid Nabawi. Sedangkan kaum muslimin laki-laki hanya sholat dengan fadilah yang jauh di bawah fadilah sholat wanita. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan pahala perempuan bisa dapat pahala yang besar dengan lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi, lebih besar daripada sholat di Masjid Nabawi dengan mereka sholat di rumah. Ya, ini tidak didapatkan oleh laki-laki. Di sisi yang lain ada perkara-perkara yang lain yaitu menjadi sumber pahala laki-laki yang tidak ada pada perempuan. Ada amalan jihad, ada amal sholat Jumat dan yang lain. Ada seorang yang mengatakan salafi itu masuk surga tidak ngajak-ngajak. Ini perkataan yang jelas mengada-ada. Ya, mungkin ada sebagian individu yang tidak punya sifat berdakwah, tidak mau ajak-ajak kawannya, tidak mau ajak-ajak tetangganya, yang penting saya baik saja. Namun kalau general, yang namanya general itu berbahaya. Ya, yang namanya hukum general itu berbahaya dan perlu hati-hati. Secara umum kita katakan Madrasah Salaf mengajarkan kaum muslimin untuk berdakwah, mengajarkan supaya orang berdakwah, mengajak saudaranya, memikirkan sebelahnya, kawannya, tetangganya, kerabatnya untuk berakidah dengan akidah yang benar, menjauhi kemusyrikan, sehingga dengan itu mereka masuk surga. Berbeda mereka yang aktif berpolitik agar mendapatkan kedudukan baru kemudian berdakwah. Maka kita katakan malah kalau demikian malah enggak ngajak-ngajak ke surga. Nah, kalau demikian malah ngajak-ngajak ke partai, ngajak-ngajak cari kedudukan dan tidak ngajak ke surga. Di sini dikatakan berpolitik dulu baru berdakwah. Keburu mati nanti ya. Belum faham tauhid, ya. Belum dapat kedudukan, belum dakwah lagi. Bolehkah menjadi member perusahaan MLM dengan niat agar jika ingin membeli barang, bisa mendapatkan harga yang lebih murah? Jika tidak mengikuti sistemnya, insya Allah boleh. Bagaimana kami meyakinkan teman yang beranggapan bahasanya sholat witir adalah sholat penutup dan haram hukumnya sholat sunnah setelahnya? Kalau sampai derajat yang mengatakan haram hukumnya salat sunnah setelahnya, maka sampaikan kepadanya hadis-hadis tentang Nabi di antara bentuk salat malam Nabi adalah witir dulu baru genap. Nah, hadis-hadis yang bisa dibaca di banyak tempat yang bahas tentang masalah ini, misalnya salat tarawihnya Syaikh Al-Albani atau Majelis Sahri Ramadan Syaikh Ibnu Utsaimin atau Qiyamul Lail Sa'id Al-Qahtani. Judul terjemahnya adalah Tahajud Nabi. Di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah witir dulu baru genap. Kadang Nabi witir dulu baru genap. Maka ini menunjukkan bahasanya menjadikan witir sebagai terakhir bukanlah satu kewajiban. Sehingga tidak benar anggapan haram salat setelah witir. Ilmu faraid bukanlah ilmu yang mudah sehingga banyak kaum muslimin ketika meninggal tidak mewariskan hartanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ilmu faraid yang begitu rumit dan syar'i. Apakah ini tidak? Apakah ini termasuk pengecualian? Jawabannya tidak. Karena ada tempat bertanya. Kalau Anda tidak bisa, tanyakan pada yang bisa. Bukan kemudian tidak bisa, kemudian oh ini pengecualian untuk saya, boleh tidak boleh melanggar aturan syariat dalam masalah ini. Apakah membaca ta'awud dan basmalah sebelum sholat adalah bid'ah? Lajnah Da'imah pernah ditanya tentang hukum ta'awud dan baca basmalah sebelum beradhan. Mau adhan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, baru adhan. Maka jawaban lajnah ini adalah amal yang mengada-ada, adalah amal yang bid'ah. Nabi tidak pernah mengajarkan ta'awud dan basmalah ya, sebelum beradzan. Demikian juga ta'awud dan basmalah sebelum sholat. Nabi telah mengajarkan ta'awud dan basmalah untuk kepentingan sholat. Ya. Sebelum baca Al-Fatihah, Nabi ajarkan untuk baca ta'awud. Jika maksud orang beralasan untuk minta perlindungan dari setan, maka Nabi telah letakkan. Nabi telah letakkan tempat yang tepat untuk membaca perlindungan diri dari setan dalam sholat kita. Benarkah anggapan pembalut yang tidak dicuci nantinya akan jadi makanan jin? Ini butuh masalah gaib, butuh dalil. Saya tidak tahu adanya dalil tentang masalah ini. Siapa yang mengatakan dimintai apa dalilnya? Adakah perbedaan pendapat ulama tentang makna Allah di atas ars? Di atas ars Allah setelah turun dari langit di sepertiga malam. Maka ada khilaf tentang khilaf di antara para ulama, salaf ulama ahlu sunnah tentang pada saat Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit yang ketiga, ars itu kosong ataukah tidak. Dan sikap yang benar dalam masalah ini, ada khilaf dan khilaf itu di antara para ulama ahlu sunnah, ada tiga pendapat atau empat pendapat dalam masalah ini. Namun sikap yang paling tepat dalam masalah ini adalah membicarakan apakah ars itu kosong pada saat Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir adalah pembicaraan tentang kaifiyah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan prinsip ahlu sunnah adalah tidak membahas kaifiyah. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah tetapkan. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan, bahasanya Allah turun di sepertiga malam terakhir, dan kita diam dari apa yang tidak Allah bahas. Allah tidak bahas pada saat Allah turun ke langit dunia itu ars kosong ataukah tidak. Allah tidak mengatakan demikian, tidak menetapkan demikian, tidak pula meniadakan demikian. Allah tidak mengatakan bahasanya ars itu kosong. Allah juga tidak meniadakan anggapan kalau ars itu kosong. Maka tidak ada nafyu dan tidak ada isbat dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah ini. Sehingga Allah cuma diam. Allah tidak membahas masalah ini. Maka demikian juga sikap kita diam dan tidak membahas masalah ini. Apakah ada perbedaan pendapat tentang hukum nonton sepak bola? Wallah alam tentang ada perbedaan pendapat ataukah tidak. Yang jelas menonton aurat itu haram. Baik itu aurat laki-laki. Dan dalam acara sepak bola sebentar lagi atau sudah apa sebentar lagi. Maka ya, bukan hanya yang ditonton, bukan hanya aurat laki-laki, juga aurat perempuan. Nah, ada pariwara, ada iklan. Nah, itu tidak bisa lepas dari itu semua. Ditambah ini adalah begadang. Nah, ini adalah begadang yang tidak ada faedahnya. Nah, dan ini adalah begadang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lasamar ilali rojulain, tidak boleh begadang kecuali untuk dua jenis orang, musallin, orang yang begadang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau musafirin, atau orang beribadah karena untuk manfaat dunia. Ini bukan manfaat akhirat, juga bukan manfaat dunia. Manfaat dunia tidak ada, manfaat akhirat juga tidak ada. Seorang dilarang menuntut ilmu agama sendiri tanpa ada guru yang menuntunnya. Dan ini tentunya berlangsung dari para salaf hingga sekarang. Kalau melarang mutlak, tidak benar. Nah, kalau melarang mutlak, satu hal yang tidak benar. Di antara cara mendapatkan hadis yang dibenarkan oleh para ulama, pakar hadis atau ulama al-hadis adalah al-wijadah, yaitu menjumpai tulisan. Yang tulisan ini mauthuq adalah berasal dari guru fulan. Ini peninggalan guru fulan, Syekh fulan, dia adalah ahli hadis. Ada orang yang tidak menjumpai beliau namun menjumpai tulisannya. Catatannya. Dan ini ada catatan yang akurat. Maka ini wijadah dan ini satu hal yang diperbolehkan. Dan ilmunya sah. Nah, tidak sebagaimana kaidah LDII yang mengatakan ilmu yang didapat karena wijadah itu ilmu yang tidak sah. Ilmu yang sah harus ilmu yang mangkul. Nah, ilmu yang harus didengar dari guru. Kalau ilmu itu tidak mangkul, tidak didengar dari guru, namun dibaca dari buku, maka ilmu yang tidak sah. Maka ini satu hal yang menyelisih kenyataan dan menyelisihi kaidah yang ada. Karena wijadah adalah satu hal yang sah. Kemudian kita katakan kepada orang yang mengatakan semua ilmu harus sama, semua ilmu harus mangkul. Apakah semua ucapanmu itu mangkul semua? Apakah semua ucapanmu itu mangkul semua? Kalimat ini saya dengar dari guru ini, kalimat yang ini dari guru yang itu, kalimat yang ini dari guru yang itu. Bisa jamin semua perkataanmu mangkul semua? Harus berguru semua? Maka mengatakan bahasanya dengan bahasa mutlak, dilarang menuntut ilmu agama sendiri tanpa ada guru yang membimbing. Ini sama dengan kaedahnya LDII, semuanya harus mangkul, semuanya harus terdengar. Ini satu hal yang tidak benar sesuai dengan kenyataan. Bahkan boleh jadi orang yang mengatakannya sendiri tidak konsekuen. Semua omonganmu mangkul, semua omonganmu itu sama, ada pernah kau dengar dari guru. Semua kalimat per kalimatmu, jika kamu cuma sekedar jadi kaset dan tape. Saya yakin orang yang mengatakannya sendiri juga tidak konsisten dengan perkataannya. Sehingga kemudian poin berikutnya, apakah Syekh Albani mendapatkan pengecualian dalam masalah ini? Mengat beliau belajar secara otodidak dalam perkara agama ini. Kalau mengatakan secara mutlak semacam ini, ya, tidak benar. Pertama, mengatakan secara mutlak bahasanya Albani tidak punya guru, satu hal yang tidak benar. Ayah beliau itu, ya, kalau bahasa kita, kiai besar dalam mazhab Hanafi di lingkungannya. Maka beliau belajar fikih Hanafi dari ayahnya. Kemudian mengatakan perkara agama, ini juga perkara agama itu luas, dari fikih, dari ini, dari hadis, tafsir, masalah rijal hadis dan seterusnya. Mengatakan perkara agama, ya, ini juga satu hal yang dusta, jelas dusta. Karena Albani belajar fikih pada ayahnya. Kemudian beliau juga belajar agama dari beberapa ceramah yang beliau dengarkan dari Syekh Bajjat, Baitori, dan para ulama yang lainnya. Dan biasanya orang yang mengatakan semacam ini, mereka adalah orang yang mengagung-agungkan ijazah. Ijazah kitab. Mereka mengagung-agungkan, terlalu berlebihan dalam masalah mengagungkan ijazah kitab. Kalau itu yang dimaksudkan, maka Syekh Al-Albani punya ijazah kitab. Ijazah kitab-kitab hadis. Bukhari Muslim dan yang lainnya. Beliau punya ijazah. Dan ijazah tersebut sampai penulisnya masing-masing. Punya ijazah untuk Bukhari sampai Bukhari, ijazah Muslim sampai Muslim, dan seterusnya. Karena ada seorang ulama pakar hadis di Damaskus yang mengetahui kecerdasan beliau dalam masalah hadis, kemudian memberikan semua ijazah kitab hadis kepada Al-Albani. Jika ini yang dimaksudkan dengan guru, jika yang dimaksudkan dengan guru adalah ijazah kitab, maka Al-Albani punya ijazah kitab hadis. Jika dimaksudkan dengan guru Al-Albani dalam masalah hadis adalah ijazah dalam masalah kitab hadis, maka Al-Albani punya ijazah kitab hadis. Dan perlu diketahui bahasanya, orang yang memegang ijazah kitab, ijazah kitab hadis, boleh jadi dia tidak mangkul ilmunya. Maka ijazah itu bisa diberikan dan itu dibenarkan oleh para ulama, diberikan kepada seorang yang dianggap sudah pintar, maka karena orang sudah dianggap pintar, maka kemudian diberi ijazah. Ijazah itu adalah manasannya adalah membolehkan, ajaza yujizu, membolehkan. Membolehkan orang yang diberi untuk mengajarkan. Dikasih ijazah Sahih Bukhari, artinya diperbolehkan kamu untuk mengajarkan Sahih Bukhari. Dan yang namanya ijazah ini tidak mesti orang tersebut mangkul, sama mendengarkan Sahih Bukhari dari guru, dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir. Tidak, cukup dengan seorang itu diketahui pintar, mengetahui, mampu, maka dia bisa diberi ijazah sanad, sanad kitab oleh orang yang memiliki ijazah. Maka ijazah itu sebagaimana ijazah dalam masalah ilmu keagamaan, itu sebagaimana ijazah orang kuliah, ijazah orang sekolah. Yang penting apa? Ilmunya. Namun kalau orang itu ilmunya memang ilmu sarjana, namun dia punya ijazah sarjana, itu bagus. Namun kalau orang itu punya ijazah sarjana, namun tidak punya ilmu sarjana, la yufid. Maka tidak ada faedahnya. Namun kalau dia punya ilmunya sarjana, namun dia tidak punya ijazah sarjana, ya diakui karena keilmuannya. Namun lebih bagus lagi jika dia orang yang punya ilmunya sarjana dan dia punya ijazahnya, ijazah seorang sarjana, maka itu menambah indah dirinya. Namun itu seandainya dia punya ilmunya sarjana namun dia tidak punya ijazah sarjana, maka la yadhuru, itu tidak membahayakannya dan tidak membahayakan ilmunya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.